الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المقدسي رحمه الله الحديث السادس والثلاثون بعد المئة عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنهم قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ذل نستذل به. حديث yang ke-136. Berkata Al-Maqdisi rahimahullah dari Salamah Ibnul Aqwa wa kana min ashabis syajarah, di mana Salamah Ibnul Aqwa termasuk daripada sahabat-sahabat Rasul yang berbaiat di bawah pohon. Dan itu merupakan satu maktibah azimah, kedudukan dan keutamaan yang besar, di mana seseorang termasuk daripada orang yang terlibat di dalam Bai'atul Ridwan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan orang-orang yang berbaiat di bawah pohon Bai'atul Ridwan, la yadkhulun nar insyaallah, tidak akan masuk neraka insyaallah, min ashabis sajarah ahadun, seorang pun dari orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Hadis Bukhari Muslim. Tidak akan tersentuh api neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Yani baiat pada masa Hudaybiyah. Satu masyhad yang sangat besar. Ya, satu peristiwa yang sangat agung, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat para sahabat, yang jumlah mereka ribuan lebih, ya, seribuan lebih, 1400 sekian. Semua berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baiat kematian, untuk mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Salamah Ibn Al-Aqwa sendiri. Di saat ditanya oleh salah seorang bekas hamba sahaya dia, jadi pertanyaannya, pada perkara apa kalian wahai para sahabat membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Hudaybiyah? Salamah Ibn Al-Aqwa menjawab, alal maut, berbaiat, yakni sumpah setia atas perkara jiwa dan raga mereka, siap mati membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa tersebut. Dan Salamah Ibn Al-Aqwa termasuk daripada sahabat Rasul yang terkenal akan keberaniannya, dan dia juga seorang penunggang kuda yang ulung di dalam jihad fisabilillah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun setelahnya. Dia telah menorehkan tinta emas dalam sejarah kehidupannya bersama dengan tentara Islam menaklukkan berbagai macam negeri-negeri. Dan Al-Aqwa itu adalah nama daripada atau sebutan lakob daripada kakeknya. Adapun orang tuanya atau bapaknya adalah Amr namanya. Salamah Ibnu Amr Ibnu Al-Aqwa. Dan Al-Aqwa itu adalah lakob. Nama sebenarnya adalah Sinan Ibnu Abdillah. Jadi Salamah Ibnu Al-Aqwa, nama dia lengkapnya adalah Salamah Ibnu Amr Ibnu Sinan Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu. Dia dan bapaknya adalah sahabat. Tetapi kakeknya diperselisihkan apakah sahabat ataukah tidak. Baik. Berkata Salamah Ibnu Al-Aqwa radhiyallahu anhu, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil Jumu'ah." Dahulu kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Jumat. "Tsumma nansharifu." Kemudian kami bubaran, yakni selesai dari salat Jumat tersebut. "Walaisa lil hitan dhillun," dalam keadaan tembok-tembok Madinah belum memiliki bayangan, belum ada bayangan. Berarti sholatnya dilakukan sebelum waktu zawal. Karena selesai dalam keadaan bayangan-bayangan benda itu belum ada. Sehingga dari sisi ini merupakan dalil bagi pendapat yang mengatakan sholat Jumat itu boleh dilaksanakan sebelum waktu zawal. Nanti akan disebutkan khilafnya. Wa fil lafdz, dan pada lafaz yang lain, "Kunna nujammi' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatish syamsu." Dahulu kami melaksanakan sholat Jumat. Nujammi' yakni nuqimul jumu'ah, melaksanakan sholat Jumat. "Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "idza zalatish syamsu," apabila telah tergelincir matahari, "thumma narji'u fa natatabba'u al-fai," kemudian kami pulang untuk kemudian kami mencari-cari al-fai, yakni melipir-melipir begitu, pulang karena memang terik matahari yang begitu sangat menyengat di tengah hari, ya, sangat panas sekali, sehingga fai, yakni bayangan satu benda yang merupakan kelebihan daripada tinggi benda tersebut, itu namanya fai. Jadi semisal ini gelas ini, ya, gelas ini bayangnya tingginya adalah katakanlah setinggi daripada sedotan ini, ya kan? Ini bayangan bendanya, apa? Bendanya. Kemudian bayangannya itu lebih panjang daripada bendanya. Kita lihat bayangannya sampai di sini, ya kan? Lebih panjang. Baik. Maka kelebihan daripada panjang ini, panjang benda daripada bayangan ini namanya fai. Ya, ini namanya fai. Jadi fai dengan zil itu berbeda. Ibnu Sikit menyatakan al-zillu ma nasakhathu syamsu wal fai'u ma nasakhash syamsa. Al-zillu ma nasakhathu syamsu. Zil itu, ya, bayangan itu adalah ma nasakhathu syamsu. Apa-apa yang, ya, ditutupi oleh matahari. Kalau lampu itu ibaratnya matahari, maka yang tertutup oleh matahari ini dari panjang benda, ya, ini adalah azillu. Sedangkan alfai adalah kelebihan daripada apa? Panjang benda tersebut. Kelebihan bayangan yang melebihi panjang benda tersebut. Atau sebenarnya alfai ya, sebenarnya alfai itu adalah mudahnya apabila seseorang berada di tengah hari, ya, pas matahari di atas kepala, ya, pas matahari di atas kepala begini, terkadang masih ada sisa daripada bayangan, ya kan? Karena matahari tidak betul-betul berada di atas kepala kita, agak sedikit, ya, berada di samping, sehingga sisa daripada apa istilahnya ini, bayangan tadi, di saat seseorang berada di bawah terik matahari dan di bawah sinar matahari, di tengah hari, itu namanya adalah fai. Jadi fai ini kelebihan daripada bayangan satu benda, panjang daripada satu benda. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat Jumat setelah zawal mubasyarah, langsung setelah zawal itu segera Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Idza zalatis syamsu, di saat matahari tergelincir, matahari tergelincir itulah kemudian akan ada timbul yang namanya fai. Tsumma narji'u fa natatabba' al-fai. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Qala Syarif rahimahullah yadhkuru Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana min adati salatihim ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ah. Annahum kanu yusalluna mubakirin. Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu memberitakan bahwasannya dahulu termasuk daripada kebiasaan salat mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jum'ah, mereka sholat di awal waktu, mubakirin. Bihaitu innahum yafrohuna minal futbatain wassolah tumayun sorifun ila manazilihim. Di mana mereka selesai daripada dua khutbah dan dari sholat Jum'at. Kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Walaisa lil hitam dhillun yakfi. Dalam keadaan tembok-tembok Madinah belum memiliki bayangan yang cukup li'an yastadhillu bihi, untuk seseorang kemudian berteduh padanya. Bayangannya masih sangat pendek begitu. Wa riwayat tsaniyah, adapun riwayat yang kedua, annahu kanu sholluna al-jum'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syams tsumma yarji'un. Riwayat yang kedua bahwasanya mereka dahulu sholat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tergelincir matahari. Kemudian pulang mereka. Ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di sisi para ulama. Ittafaqal ulama ala anna akhir waqti salatil jum'ah huwa akhir waqti salatil duhur. Telah sepakat para ulama bahwasannya akhir daripada waktu sholat Jum'at adalah akhir waktu sholat duhur. Akhir waktu sholat duhur adalah menjelang asar. Ya. Waktu berakhirnya sholat Jumat yang sama seperti itu. Begitu. Dan ini sepakat para ulama. Sisi berakhirnya kapan sepakat. Waqtalafu fiptidai waktiha. Yang diselisihkan adalah kapan mulainya. Kapan mulai sholat Jumat, yakni bolehnya dimulai sholat Jumat. Kapan? Pada bala'imatu salatah, dan ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, ya, berpendapat, di antaranya adalah al-imatu salatah, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, rahimahumullah. Mereka semua berpendapat, ila anna waktaha, yata di'u bizawali syamsi kalduhur. Bahwa waktunya dimulai, di saat tergelincir matahari. Sama seperti waktu duhur. Mustadilina ala dzalika bi adillatin. Di mana mereka berdalil akan hal demikian dengan dalil-dalil. Minha di antaranya adalah ma rawahu al-Bukhari an Anas. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik. Qal, Anas menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusholli Jumat hina tanilu syams. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Jumat di saat matahari telah condong, yakni telah tergelincir. Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala menyatakan, wa ala hadza jama'atu fuqaha'il amsar alladzina tadurul fatwa 'alaihim kulluhum yaqul innal jumu'ata la tusalla illa ba'da zawal. Ibn Abdul Bar menyatakan, dan berdasarkan ini, wa ala hadza jama'ah fuqaha'il amsar, yakni berpegangan dengan pendapat ini, sekelompok dari fuqaha dari berbagai macam negeri, di mana fatwa-fatwa berkisar pada mereka semuanya, mereka mengatakan innal jum'ah la tusalla illa ba'da zawal, bahwa sholat Jumat itu tidak boleh dimulai sholat padanya kecuali setelah tergelincir matahari. Dan ini yang menjadi amalan kaum muslimin pada saat ini. Dan kembali kepada ucapan Asy-Syaikh Al-Basam rahimahullah. Wa dhahaba al-Imam Ahmad fil mashhuri anhu. Dan Al-Imam Ahmad berpendapat pada yang masyhur dari beliau, ila dukhuli waqtiha bi qadri waqti dukhuli shalatil Id. Bahwasanya masuk waktu salat Jumat itu dengan kadar waktu masuknya salat Id. Ya, ini waktu duha. Itu boleh dilaksanakan sholat Jumat. Dan Ibn Abdul Bar melanjutkan ucapannya tadi. Ya, illa anna Ahmad bin Hanbal qal. Hanya saja Ahmad bin Hanbal mengatakan, man sholla qabla zawal lam a'ib. Siapa yang sholat sebelum zawal, maka aku tidak akan mencelanya. Qala Abu Bakar ibn Asrom. Berkata Abu Bakar ibn Asrom, qultu li Ahmad ibn Hanbal. Aku berkata kepada Ahmad bin Hanbal, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, ma tara fi sholatul jum'ah qabla zawal. Apa pendapatmu terhadap sholat jum'ah dilaksanakan sebelum tergelincir matahari? Faqal, maka Imam Ahmad menjawab, fiha minal ikhtilaf ma'alimta. Padanya terdapat khilaf yang kau sendiri telah mengetahuinya. Ini perkara ini terdapat padanya khilaf. Begitu. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat jumhurul ulama dan pendapat Imam Ahmad. Dan juga merupakan pendapat Ishaq Ibnu Rahuya. Sebagaimana dinyatakan oleh An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan, qala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa jamahirul ulama minas sahabah wa tabi'i faman ba'dahu la tajuzul jumu'ah illa ba'da zawali syams. Berkata Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'i dan setelah mereka, semuanya menyatakan tidak boleh sholat Jumat kecuali setelah zawalus syams, kecuali setelah tergelincirnya matahari. Walam yukhalif fi hadza illa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq. Dan tidaklah menyelisihi perkara ini kecuali Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Fajawaza qabla zawal. Keduanya membolehkan sebelum zawal. Baik. Di sini kembali kepada ucapan daripada Syarif, ya, setelah menyebutkan khilaf di kalangan para ulama dan di sana ada dua pendapat, pendapat jumhur dan pendapat Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, juga merupakan pendapat Ishaq Ibnu Rahu, ya, dari apa yang dinukilkan oleh Nawawi tadi, ya. Jumhur memiliki banyak sekali dalil dalam perkara ini, ya. Jumhur memiliki banyak sekali dalil-dalil, bahkan dalil-dalil yang sangat tegas konteksnya, ya, sangat tegas. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Syekh Al-Basam, karena Rasulullah SAW yusolil Jum'at hina tamilu syams. Adalah Rasulullah SAW dahulu sholat Jum'at di saat tergelincirnya matahari. Ini sudah sangat tegas sekali, jelas. Adapun apa yang membawa kepada Imam Ahmad berpendapat bolehnya, ya, tentu beliau bukan berasal dari ra'yu beliau, ya. Pendapat tersebut bersumber dari afar-afar yang sampai kepada beliau. Karenanya di sini Syekh menyatakan wastadalla ala dalika bi adillatin, dan berdalil atas yang demikian dengan dalil-dalil minha, di antaranya adalah riwayatul ula fi haditsil bab. Riwayat pertama dalam hadis bab ini, yakni riwayat Salam Ibn al-Aqwa pada kalimat walaisa lil hitan dillun nastadillu bihi. Itu menunjukkan bahwasannya sholat Jumat dikerjakan sebelum waktu tergelincirnya matahari. Kenapa? Karena setelah selesai belum ada apa? Belum ada naungan, bayangan yang bisa digunakan untuk berteduh. Berarti tadi waktu sholat itu belum tergelincir matahari. Begitu. Wa min adillatihi ma akhrajahu Muslim wa Ahmad min hadithi Jabir. Dan di antara dalilnya, dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad sendiri dari hadis Jabir, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusal jum'ah thumma nadhhabu ila jamalina fanurihuha hina tazulu syams. Bahwasanya Nabi SAW dahulu sholat Jumat. Kemudian kami pergi, yakni selesai sholat Jumat, pergi menuju unta-unta kami. Dan kami istirahatkan mereka, yakni kami istirahatkan unta-unta tersebut di saat tergelincir matahari. Jadi di saat sholat itu belum tergelincir matahari. Rasulullah SAW sholat Jumat belum tergelincir matahari. Ya, belum tergelincir matahari, kemudian selesai. Setelah itu para sahabat pulang, kemudian mereka mengurusi daripada unta-unta mereka dan mengistirahatkannya. Di saat matahari mulai terlihat tergelincir pada saat itu. Dan banyak sekali, ya, afar-afar yang menunjukkan akan hal tersebut. Banyak sekali afar-afar yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang lain, ya, kalau di sini tadi dengan lafaz nadhab ila jamalina, pada riwayat yang lain lebih tegas lagi, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma narji'u fanurifu nawadhihana. Katanya fanurifu nawadhihana. Dahulu kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pulang dan mengistirahatkan unta-unta kami. Faqultu li Ja'far, qala Hasan, berkata Hasan, Al-Hasan Al-Basri rawi hadis. Fakultu li Ja'far. Fi ayyi sa'atin tilka. Aku bertanya kepada Ja'far pada jam berapa itu. Qal zawal syams. Maka dijawab pada saat tergelincir matahari. Ini juga digolongkan oleh Imam Muslim. Asar-asar terkait dengan masalah ini banyak. Kita lihat ya, asar-asarnya kita bacakan sebagiannya. Di antaranya adalah ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kunna nubakiru ilal jumu'ah tsumma naqilu. Anas bin Malik menyatakan dahulu kami berpagi hari menjalankan sholat Jumat, kemudian setelah itu kami qailulah. Dahulu kami nubakir berpagi-pagi sholat Jumat, kemudian setelah itu, yakni setelah selesai sholat Jumat, kami qailulah, yakni tidur siang. Ini ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian ucapan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ma kunna nataghadda wa la naqilu illa ba'dal Jum'ah. Dahulu tidaklah kami makan siang, tidak pula kami qailulah tidur siang illa ba'dal Jum'ah, kecuali setelah Jumat. Ini ucapan-ucapan ini ya terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim riwayatnya. Ibnu Qutaibah menyatakan la yusamma goda wala qailah ba'da zawal. Tidak dikatakan goda dan tidak dikatakan qailulah kalau dilaksanakan setelah zawal. Ya, ini berarti itu dilaksanakan sebelum zawal. Ya. Nata goda, naqil. Ya, ini goda dan qailulah itu dilaksanakan oleh mereka yang ma'ruf pada masa tersebut. Bahasa goda dan bahasa qailulah itu sebelum zawal. Sebelum tergelincirnya matahari. Kalau dinyatakan bahwasannya mereka tidaklah nata goda, yakni tidaklah goda, tidaklah makan siang, tidak pula qailulah tidur siang, kecuali setelah sholat Jumat, berarti sholat Jumatnya dilakukan apa? Sebelum zawal. Abdul Razak meriwayatkan dari jalan Thabit bin Hajjaj dari Abdul Ibn Saidan. Abdul Ibn Saidan menyatakan syahidul Jum'ah ma'a Abi Bakar. Aku ikut sholat Jum'at bersama Abu Bakar. Ya, ini sebagai khalifah beliau. Ya. Faqadha sholatahu wa khutbatahu qabla nisfin nahar. Maka beliau menyelesaikan sholat dan khutbahnya sebelum pertengahan siang. Ya, ini sebelum zawal tentunya, sebelum pertengahan siang. Tsumma syahidtu jumu'ata ma'a Umar. Kemudian aku juga ikut melaksanakan sholat Jumat bersama dengan Khalifah Umar. Faqada sholatahu wa khutbatahu ma'a zawali syams. Maka Umar bin Khattab selesai sholat dan khutbah bersamaan dengan itu zawalu syams. Tergelincir matahari. Berarti pelaksananya juga sebelum daripada zawal syams. Dan di dalam riwayat Ibn Abi Syaibah. Abdullah Ibn Saidah menyatakan Sayyidul Jum'ah Ma'abi Bakar As-Siddiq. Fakana khutbah wa salatuhu qabla nisfin nahar. Tsumma syahidna ma'a Umar. Fakana khutbatuhu wa salatuhu ila an aqula tanassufan nahar. Tsumma syahidna ma'a Utsman. Fakana khutbatuhu wa salatuhu ila an aqul zalan nahar. Fama ra'aitu ahadan abadzalika wala akara. Aku telah ikut serta dalam sholat Jumat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di mana khutbah dan sholatnya itu selesai sebelum pertengahan siang. Kemudian aku ikut pula sholat Jumat bersama Umar. Maka khutbah dan sholatnya selesai dalam keadaan pas pertengahan siang. Kemudian aku ikut sholat bersama Utsman. Ya, khutbah dan sholatnya di saat matahari tergelincir, maka tidaklah aku melihat seorang pun mengingkari dan mencela hal tersebut. Artinya itu semua terjadi pada masa-masa Khulafaur Rasyidun. Masih banyak ya, masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya yang menunjukkan akan hal tersebut. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi beliau mengatakan wa kadzalika ru'ya an Ibnu Mas'ud wa Jabir wa Sa'id wa Muawiyah annahum sallu qabla zawal. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Jabir, dari Sa'id, dari Muawiyah bahwasanya mereka semua salat qabla zawal, salat Jumat sebelum zawal. Wa haditsuhum tadullu ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha ba'da zawal fi katsir min awqatih. Sedangkan hadis-hadis mereka menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hal tersebut setelah tergelincirnya matahari pada mayoritas waktu-waktu salat beliau. La khilaf fi jawazi wa annahu al-afdal wal aula. Tidak ada khilaf akan pembolehannya dan itu yang lebih utama dan lebih afdal. Wa haditsuna tadullu ala jawazi fi'liha qabla zawal wala tunafi bainahuma. Sedangkan pembicaraan kita ini menunjukkan akan bolehnya pelaksanaan hal tersebut qabla zawal, sebelum zawal, dan tidak ada pertentangan. Jadi di sini Ibnu Qudamah mengkompromikan dari hadis-hadis yang ada. Baik. Demikian pula yang dilakukan oleh Syekh Al-Bassam di sini. Kita lihat kalam daripada Syekh Al-Bassam, walil jumhur ta'wilat li hadhil ahadits ba'idah. Dan jumhurul ulama, yakni pendapat yang pertama tadi, memiliki pentakwilan-pentakwilan pada hadis-hadis ini dan akar-akar yang tadi banyak. Itu sebagian kecil yang saya sebutkan, masih banyak lagi akar-akar yang menunjukkan akan pelaksanaan sholat Jumat sebelum zawal, ya, sebelum tergelincirnya matahari. Ditakwil-takwil dengan takwilan-takwilan yang disebutkan oleh Syekh Ba'idah. Ya, ini pentakwilan yang sangat jauh. Pentakwilan yang sangat jauh yang menunjukkan akan ini apa istilahnya? Lemahnya pendapat tersebut yang menyatakan tidak boleh sama sekali sebelum zawal. Wal haq maqalahu Syaukani, dan yang benar adalah apa yang diucapkan oleh Asy-Syaukani fi Nailul Awthar dalam kitabnya Nailul Awthar. Asy-Syaukani menyatakan wala malja ila ta'wilat al muta'assifah, dan tidak ada tempat sandaran kepada pentakwilan-pentakwilan yang sangat dipaksakan. Allatir takabahal jumhur, yang dipakai oleh jumhur, ditakwil dengan sangat tampak sekali dipaksakan pentakwilan itu harus demikian setelah zawal. Wasdid lalu humbil ahadits al-qati'ah bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalal Jum'ah ba'da zawal la yunfi atau la yanfi al-jawaz qabla. Adapun istidlal mereka dengan hadis-hadis yang secara qat'i memastikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya setelah zawal, dan itu hadisnya banyak ya, itu tidak menafikan akan bolehnya dilakukan sebelum zawal. Jadi hadis-hadis yang dipakai oleh jumhur dibenarkan, ya, dan memang tidak ada khilaf. Setelah zawal itu lebih utama, lebih afdal, karena itu adalah mayoritas yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pembicaranya adalah bolehkah dan sahkah di saat dilaksanakan sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Kalau bicara tentang afdalnya maka iya, yang afdal adalah ba'da zawal. Baik. Qultu, aku katakan. Ya ini Syekh Al-Bassam. Al-aula wal afdal, yang paling utama dan yang paling afdal, as-shalatu ba'da zawal, salat setelah zawal. Li'annahul ghalib min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang ghalib, itulah yang paling sering dan paling umum dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali annahul waqtul mujma' alaihi bainal ulama, dan itu adalah waktu yang disepakati oleh para ulama. illa an yakuna thamma hajah min harrin syadid. Kecuali di sana ada hajah, misalnya pada musim panas yang sangat menyengat. Walaisa indahum ma yastadilluna bihi. Dalam keadaan tidak ada mereka sesuatu yang bisa menaungi mereka. Tidak seperti keadaan sekarang ini. Kemudian Allah berikan kepada kita. Au yuriduna al-khuruj li jihad qabla zawal, atau hendak keluar untuk jihad sebelum tergelincirnya matahari. Fala ba'sa min salatiha qabla zawal. Maka tidak apa untuk kemudian salat sebelum zawal. Ya, ini beliau mengarahkan kepada kondisi-kondisi tertentu. Baik, ma yu'khad min al-hadits. Apa yang bisa diambil daripada hadis ini? Yang pertama adalah masru'iyatut tadzkir fil jum'ah mutlaqan. Disyariatkannya tadzkir, disyariatkan untuk tadzkir pada salat Jumat secara mutlak. Ya, ini berbagi-bagi pada salat Jumat secara mutlak. Sawa'an akanu fi syita am saif wa yakuna haditsul ibrat khasan bil dhuhr. Sama saja apakah di musim dingin ataukah di musim panas. Sehingga hadis tentang abridu itu ada hadisnya ya. Ya, ini untuk menunggu sampai sedikit agak reda panasnya. Itu khusus pada waktu duhur. Adapun pada waktu sholat Jumat, maka disegerakan. Awal daripada zawal, segera. Ya. Awal daripada zawal, maka segera laksanakan. Kemudian yang kedua, zahirul hadis, jawazu sholatul Jum'ah qabla zawal. Zahir daripada hadis ini, dan juga akar-akar yang banyak tadi, menunjukkan akan bolehnya sholat Jumat qabla zawal. Sholat Jumat sebelum zawal. Dan ini juga ditunjukkan akan sholat, apa namanya, sholat id. Di mana sholat id itu di saat dia telah dilaksanakan di pagi hari, maka menghubungkan daripada sholat Jumat apabila bersamaan waktunya. Atau Ibn Abi Rabah menyatakan istama'a yaum jum'ah wa yaum fitr ala Adi Ibn Zubair. Terkumpul pada satu hari, hari Jum'at dengan hari Idul Fitri. Pada masa Abdullah bin Zubair. Fakol, maka Abdullah bin Zubair menyatakan idan istama'a fi yaumin wahid. Dua id terkumpul dalam satu hari. Fajama'ahuma jami'an. Sallahuma rok'atain bukrotan. Lam yazid alaihima hatta sholal asr. Maka kemudian Abdullah bin Zubair mengumpulkannya. Di mana Abdullah bin Zubair sholat dua rakaat saja di pagi hari. Dan tidak menambah atasnya sama sekali. Hingga kemudian datang waktu asar. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Dan disahihkan oleh Al-Albani. Al-Khattabi memberikan yang penjelasan terhadap hadis ini. Wa amma shani'u ibni Zubair fa'innahu la yajuzu indi an yukmal illa ala madhab man yara takdim sholatil jum'ah qabla zawal. Adapun perbuatan Ibnu Zubair, maka hal ini tidaklah boleh menurutku untuk dibawa kepada pengertian kecuali pada madhab, yaitu pendapat yang memandang bolehnya didahulukan sholat Jum'at sebelum zawal. Ya, ini pendapatnya Imam Ahmad. Dan di saat perbuatan Abdullah bin Zubair tersebut sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Abbas menyatakan asobah sunnah. Dia telah mencocoki sunnah. Memang demikian. Kalau dua id bersatu, maka cukup salah satu dilaksanakan, yakni sholat id, itu sudah mencukupi daripada sholat Jumat. Ini menunjukkan, kata Al-Khattabi, pendapat ini menguatkan daripada pendapat yang membolehkan. Ya, membolehkan bukan menyatakan ini lebih afdal, enggak. Membolehkan untuk dilaksanakan sholat Jumat qabla zawal. Dan sekali lagi, sebagaimana diarahkan oleh Syekh di sini, Syekh Al-Basam, bahwa hal itu memungkinkan dilaksanakan pada hajat-hajat tertentu, pada keadaan-keadaan tertentu. Ya. Adapun di saat seperti sekarang ini tidak ada hajat, maka tentunya yang paling afdal adalah apa yang telah disepakati oleh seluruh para ulama akan afdoliahnya. Ya, ini pada zawal. Terlebih apabila hal tersebut akan membawa kepada fitnah, dampak-dampak fitnah di kalangan kaum muslimin yang saat ini ilmu itu begitu jauh dari mereka. Ya, pendapat-pendapat para ulama dan bimbingan-bimbingan para ulama itu tidak sampai kepada mereka. Maka dalam hal ini, maka jangan sampai kita ya